berkata tinggalkan dirinya, jadi sampai jumpa lagi. Sorry, ku tak bisa. Sorry, ku tak mampu. Sorry, untuk tinggalkan. Sorry, ku tak mampu. Sorry.